yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku.